Pak Yusuf, Pak Lopi, tolong ke belakang panggung sekarang juga. Hei mas. Hei. Pesawat kebingin atau dingin, pakai kotak enak.